mencintaimu bukan karena siapa kamu, tetapi karena siapa aku ketika aku bersama kamu. Copot tak kuat kuake weruh kowe karo dekne bisa ku aku.